لولا أن هدانا الله. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang agamanya yang dibawa agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya ya. Tentunya agar kita selalu senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita mesti terus mengulang-ulanginya. Mesti terus ingat-ingatnya di dalam setiap kesempatan kita. Di dalam tanggung kita. Menjadikan sebagai satu penerimaan yang tidak memiliki nilai, tetapi sebaliknya nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar, tidak ada bandingnya, yang mesti kita muliakan. Kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita jaga dengan meminta doa kepada Allah agar kita tetap dikokohkan dengan keislaman tersebut. Kita minta kepada Allah agar kita mati nantinya di atas keislaman tersebut. Juga tentunya dengan terus-menerus tanpa bosan untuk mempelajarinya, mengkajinya, sebagaimana Islam yang kita ketahui sebagai agama tidak cukup bagi kita hanya sekedar menisbahkan dan menyandarkan diri kita padanya bahwa kita ini Islam, tetapi perlu bagi kita untuk memahaminya, mempelajarinya, mendalaminya, sehingga diharapkan dari itu semua dengan kebaikan Allah, anugerahnya, taufiknya, dan inayahnya, kita tetap bisa berpegang teguh, beristiqamah dengan keislaman yang ada sampai mamat, sampai kita meninggal nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika fitnah semakin mendahsyat di zaman Imam Ahmad, al-imamu ahli sunnah wal jamaah, beliau mendapatkan ujian cobaan yang demikian dahsyat, sampai kepada teror dari penguasanya, sampai kepada bentuk ancaman jiwa yang bukan ancaman ini gertak sambel atau gertak untuk sekedar semata-mata menakut-nakuti, bukan, tetapi benar-benar akan dilakukan kepada beliau, al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang kalau saja kita berada di zamannya, niscaya kita akan melihat betapa dahsyatnya fitnah tersebut. Dan tentunya kalau kita berada di zamannya, belum tentu kita dari orang-orang yang bisa selamat. Banyak di sana yang semisal Imam Ahmad, dari keilmuan, dari ketokohan dalam agama, tetapi tidak dapat menahan pujian, cobaan seperti apa yang didapatkan oleh Imam Ahmad, sehingga mereka terpaksa mengatakan apa yang keluar dari lisan mereka, yang itu kalau dikatakan oleh Imam Ahmad, maka Islam yang kita pegangi hari ini tidak akan kita pegangi sebagaimana kita pegangi hari ini, tentunya ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Al-Madini, Islam ini Allah jaga dan Allah hidupkan setelah zaman-zaman fitnah dengan dua orang yang Allah pilih setelah nabinya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abdullah Al-Madini, yaitu zaman di mana manusia banyak yang murtad, lantas diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka pun ada yang sadar dan tobat kembali kepada keislaman. Maka yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah al-imamu Ahmad ibn Hanbal di zaman Mihnah, di zaman manusia dipaksa untuk mengatakan perkataan yang kufur, al-Qur'anu kala al-Qur'anu makhlukun, al-Qur'anu makhluk, bukan kalamullah, Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Lantas Allah datangkan sebagai penjaga agama ini setelah tentunya ditinggalnya oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Uthman, kemudian setelahnya Ali, dan para sahabat yang datang setelah, yang memimpin setelahnya. Kemudian murid-murid para sahabat, tabi'in. Kemudian asba'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Setelah ditinggal ini semua, Allah datangkan penolong agamanya yang dengan pendiriannya, dengan pengorbanannya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan agama ini aziz, tetap jaya dengan pertolongan Allah, dengan Allah mendatangkan Imam Ahmad. Beliau tegar, kokoh di saat manusia tidak tegar dan manusia pun jatuh berguguran. Beliau tegar, kokoh mempertahankan akidah kaum muslimin, akidah yang menyelamatkan mereka daripada kekuburan dengan pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Karenanya beliau pun mendapatkan teror dari penguasa. Beliau pun mendapatkan ancaman mati dari penguasa. Beliau pun mendapatkan siksaan, gangguan, ujian. Takut beliau ada yang patah. Karena itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Inilah Imam Ahmad. Sedikit biografi dan sedikit cerita sepenggal kita tentang beliau, yang tentunya kita inginkan dari kita ini apa yang telah kita sebutkan tadi. Keadaan kita, walhamdulillah, tidak seperti keadaan mereka yang mempertahankan, yang memperjuangkan Islam sebagai nikmat, sebagai hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang keadaan kita tidak sama seperti itu. Ketika fitnah yang demikian, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan dengan perkataannya yang terus dikenang sepanjang perjalanan anak manusia sampai hari ini. Beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami was sunnah Ya Allah, matikanlah saya, wafatkanlah saya di atas keislaman dan di atas sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wafatkanlah saya di atas keislaman, di atas sunnah Nabi-Mu. Kalimat ini, kalimat yang keluar dari mulut beliau rahimahullah, baik ketika beliau mendapatkan siksaan, gangguan dan teror ketika zaman mihnah, zaman di mana manusia waktu itu diuji dengan akidah, dan kalimat ini beliau ucapkan di zaman beliau telah meninggalkan dan selamat dari zaman mihnah. Dengan kedua zaman, baik di zaman beliau diuji ataupun tidak, beliau tetap mengatakan perkataannya dengan berharap doa ini diterima oleh Allah. Ya Allah, matikanlah saya di atas Islam dan sunnah. Dan ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa hambanya yang saleh ini. Benar, beliau wafat di dalam keadaan berislam dan di dalam keadaan di atas sunnah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kenapa kita mesti selalu mengingat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu berupaya untuk selalu mengucapkan nikmat Islam tersebut, dan betapa kita harus selalu menjaga di setiap waktu dan kesempatan, sampai-sampai kita nukilkan perkataan Imam Ahmad tadi, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Artinya kita juga berhajat, kita juga berhajat untuk meminta perlindungan dan naungan pertolongan dari Allah agar kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana mungkin pernah kita dengarkan, maka sekarang kita juga mengulanginya. Kita tidak ada bentuk jaminan dari Allah bahwa kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang ada hari ini beda dengan fitnah yang akan datang besok, dan beda lagi dengan fitnah yang akan datang kemudian hari. Berbagai macam, beragam, dan orang yang beruntung, orang yang diistiqomahkan di atas keislamannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berada di atas Islam dan di atas sunnah sampai dia wafatnya, sebagaimana setelah kita dengarkan kita Imam Ahmad dengan berbagai macam fitnah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau di atas keislaman dan di atas sunnah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita hari ini, atau pada kajian ilmiah kita hari ini dan daurah yang akan datang selanjutnya atau besok insyaallah ta'ala, kita akan tentunya mencoba mengkaji dan mendengarkan keterangan-keterangan yang penting tentang akidah, akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa akidah Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan satu pokok pegangan atau merupakan suatu yang amat mendasar sekali, pegangan yang penting sekali bagi kita semua di dalam beristiqomah di atas Islam dan sunnah tersebut. Sehingga karenanya bagi kita semua untuk mengetahui pula dengan mendalam dan mengerti pula dengan seksama tentang akidah yang benar, akidah yang terbimbing, akidah yang kita nantinya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah tersebut. Di kuburan kita dan di akhirat kita. Sehingga wallahu a'lam bissawab, kita menjadi orang-orang yang selamat dengan akidahnya, selamat dari siksaan Allah dengan akidah yang benar tersebut nantinya di kemudian hari, ataupun azab dan siksaan yang disegerakan oleh Allah kalau kita menyelisihi akidah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada dari panitia meminta maaf kepada ikhwanna semuanya bahwa akan ada jenazah yang disolati di masjid, sehingga acara kita untuk sementara waktu kita hentikan dulu, kita hentikan dulu sampai selesai penyolatan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. صلاة جميعا. رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك الصلح علينا باسمك الذي لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما حليما واعفا عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ولوالدينا وأمنا كما ربيانا صغيرا في مشاقنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا نعمته واغفر لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من مياه المياه فلا تجعل قبره من أصحاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله آمين. يا رحمن آمين. يا رحيم آمين. يا مجيب سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام. Thank you.